Manutai sapa wong iku walaba nglinde alahi ing atase manapa arojau pengarep-arepe soro mongko dadi sapa man dadi ku murjian dadi ku murjian wong kang ngendi-ngendi ngamal sapa bihiman rubama yukhofu malah kadang-kadang dikhawatiraken sapa alaihiman dikhawatiraken an yasira ingin to dadi sapa man dadi ku hurmian wong kang serba bebas. Jadi wong kuwi lek keluasan ngelosan kegedean pengarep-arepe ning gone Allah mengeling-eling rahmati Allah itu sing akeh terus ngendeng-ngendeng amal ngendeng-ngendeng amal dengan keyakinan bahwa itu berharap malah kadang-kadang dikhawatirkan juga orang yang demikian akan menjadi orang yang serba boleh ora apa-apa to ngene engko tobat ora apa-apa to ngene engko istighfar akhirnya gak ono batasan iku lek wong gegeden volume rojak terlalu berharap niswaliye waman golaba alaihil khawfu soro harurian waman utai sopong iku golaba nglindih alaihi ngataseman apa sing nglindih al khawfu rasa wedine soro mongko dadi sopoman dadiku harurian bangsa haruri harurian serba enggak boleh akhirnya serba terbatas terus putus asa dan terus biye wal muradu itu akan dikeresake iku alayan faridar pintora nijeni dewe akan sopoman biahadima kelawan salasi jini rojak lan khauf dunal akhori tanpa liane jadi yang dikendakkan adalah ya jangan rojak kok juga jangan khauf kok lek rojak kok ngarep-ngarep kok dadine ngelama lek khauf kok putus asa mergo fa inna bil haqiqati mongko sak temene kang lawan kang sejati arroja al haqiqia sak temene ngarep-ngarep roja al haqiqia kang sejatine iku layan faku ora bisa pisah apa roja haqiqi anil khaufil haqiqi saking khaufil haqiqi mergo wong kuwi lek nekune hakikat sing tenan harapan yang sesungguhnya berharap itu tidak pernah lepas dari khauf dari kekhawatiran kecemasan yang hakiki setiap orang yang berharap itu pasti takut enggak kesampaian tidak berani memastikan begitu pula wal khauful hakiki utawi wedi kang sejati kekhawatiran ketakutan yang sesungguhnya iku layan faku ora bisa lepas apa khauf hakiki anir rojail hakiki saking rojak hakiki kecemasan kekhawatiran yang sesungguhnya itu pun tidak bisa lepas dari harapan yang sesungguhnya. Karena setiap harapan itu pasti ada ketakutan. Enggak sampai, begitu pula setiap rasa takut itu pasti ada harapan kepada Allah yang Maha Luas. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono ora bisa lepas. Bila didawakan ar-raza'u kulluhu li ahlil khawfi lal amni. Wal khawfu kulluh li ahli raja' lal yaksi. Ar-raja'u tawi raja' ngarep-ngarep. Kulluhu sekabiani raja' iku li ahlil khawfi kedua sing ahli kuatir. Ahli khawf. Lala amni dudu wong sing ngerasa aman. Orang yang benar-benar bisa berharap secara menyeluruh, secara total, itu hanya orang yang memang punya rasa takut, bukan orang yang merasa aman. Begitu pula rasa takut secara total itu hanya muncul bagi orang yang benar-benar ahli berharap, bukan orang yang putus asa. Sehingga kalau disimpulkan, khauf dan roja, takut dan berharap, berharap dan cemas, itu dua hal yang saling melengkapi, dua hal yang saling menjadi keniscayaan. Tetapi bisa juga mungkin salah satunya lebih berat dan satunya lebih ringan. Bisa juga mungkin hati seseorang itu sibuk dengan salah satunya, sehingga pada situasi tertentu, pada kondisi tertentu, dia tidak memperhatikan yang lain. Artinya ketika dia sedang sibuk merasakan harapannya kepada Allah, maka hatinya tidak ada tempat untuk punya kekhawatiran. Itu karena memang hatinya belum terlatih untuk mewadahi kedua-duanya. Tapi bagi orang yang sudah terlatih hatinya memahami kedua-duanya, maka ketika dia memasuki Ar-Rahmanir Rahim, dia pun mengingat Maliki Yaumiddin. Ketika dia memasuki Al-Ghafurur Rahim, sekaligus dia juga memasuki Asyadidul Iqab. Karena apa? Ta'aluknya, hubungannya, persoalannya adalah ta'aluknya hati kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha luas, Allah itu komplit. Kalau hanya salah satu saja yang diingat, bahwa Allah itu pengasih penyayang, tapi lalu merasa aman, lupa kepada Al-Jabbar Al-Qahhar yang maha perkasa, maha memaksa, Allah yang Al-Qabid yang menggenggam, tapi juga Al-Basid yang menggelar. Kalau tidak dipahami kedua-duanya, maka berarti pemahamannya masih separuh. Mulanya fa'in kulta, monggo lamun takon sapa sira fahale akunu, monggo ana ta ana apa ahaduh masalah siji ne rojak lan khauf, ana iku arjaha luwe unggul minal akhori tinimbang saking liyane, aw aksara uta luwe akeh apane zikron disebut bikalin ing dalam tingkae. Dalam situasi tertentu Bisakah bahwasanya rojak itu lebih unggul atau khauf itu lebih unggul? Falam monggo ngertiyo sapa sira anal abda sak temene kawula iku ida kana tetkalane ana sapa abdut sapa kawula iku sahihan sehat kawiyan tur kuat fal mau fal khaufu mongko utawi khauf wedi iku aula luweh utama bihi kelawan abet. Kalau situasinya dia sedang sehat dan kuat, maka sebenarnya dia harus lebih patut kalau dia takut, punya kekhawatiran sawayah-wayah dicabut kekuatannya oleh Allah. Tapi wa idza marido, idza marido kalane loro sapa wong abet wadong falan apes sopo abet lasiyama apa maneh ida asrofa tetkalane wis meh-meh teko sopo abet alal akhirat yang ngatasi akhirat. Kalau dia merasa sudah sangat lemah dan dia sudah mendekati akhirat, farroja'u mongko utawi berharap pada kasih sayang Allah, farojau mongko tai roja iku aula luwe utomo. Kada kaya mengkono keterangan sami tungrungu sapa ingsun al ulama aing para ulama ya kuluna padha dawuh sapa ulama. Begitulah keterangan yang saya dengar dari para ulama. Kultu dawuh sapa ingsun Imam Ghazali wazalika utai mengkono-mengkono dawe ulama iku lama ruya nalikane wis diriwayatake opo anallaha satemene Allah subhanahu wa ta'ala iku yakulu dawe sapa Allah dawe ana indal mungkasirati kulubuhum min azab min makhofati. Anau tayang sun Allah iku indal mungkasiroti ono sandingi wong kang nelongso sapa kulubuhum atine wong akeh atine kaum atine al oleh nelongso min mahofati sebab saking wedi ingsun. Mulane fayasiru mongko dadi apa roja uhu ngarep-ngarep ing Allah iku aula luwe utama bilalikal wakti ing dalem mengkono-mengkono wektune makhofah wektune wedi mang mergo lingkisari kalbihi krana nelongsone atine wong wa khaufihi lan wedine wong almutaqaddimi kang disiki di sisi zaman nasihati dalam zaman sehat wal kuatilan kuat wal imkanilan kongat. Karena biasanya orang yang ketika melemah ada rasa takutnya itu biasanya karena memang sejak awal ketika dia masih sehat dan kuat itu sudah ada rasa takut yang muncul. Takut kalau enggak bisa melakukan, takut kalau enggak sempurna. Maka ketika dia benar-benar lemah karena sakit, maka benar-benar takut, maka dia nelongso karena enggak berhasil melaksanakan perintah. Nah, di saat seperti itulah yang paling tepat orang demikian ini harus selalu berharap kepada kasih sayang Allah. Walidhalika lan krono mengkono-mengkono indal mungkasirah kulubuhum yukalu diucapakan lahu maring wong sing nelongso wong sing padha dhisikna wedine diucapakan lata khofu wa lata zanu. Lata khofu ojo podo wedi siro kabeh, walata zanu lan ojo podo susah siro kabeh. Fa'in kunta mengolamun ngucap sopo siro alaisa kot ja'at. Alaisa kot ja'at ono toh ora ono. Orang-orang iku kok jahat teman-teman wis teko pal akbaru piro-piro hadis Al-Kasiro tukang akeh fi husni dzonni billahi tentang husnul dzon billah. Bukankah banyak sekali hadis yang menerangkan tentang husnul dzon billah wa targhibulan nganjuraken bidzalika ing dalem mengkono-mengkono husnul dzon. Bukankah masih banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang husnudzon billah dan anjuran untuk husnudzon itu? Seperti yang diriwayatkan tentang hadisnya Nabi Ya'qub, bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yaakob ditanya, atadri lima faroktu bainaka baina Yusufa hadhil muddah. Wahai Yaakob, kamu tahu mengapa kamu saya pisahkan dengan Yusuf selama ini? Kola la boten gusi. Kola Allah dawu mergo li anaka kulta li ikhwatihi. Mergo kowe ngomong ning gone dulur-dulure, ngomongmu ngene, akhafu ayyak kulahu dhibbu wa antum anhu ghafilun. Aku kuatir ngundang Yusuf dipangan macan, kowe kabeh kakang-kakange do seneng-seneng berburu, klendran ora momong adikmu Yusuf. Lha mergo kowe muni ngono Yakub, lima karena apa khifta dzibba alaihi? Mengapa kamu menakutkan, mengkhawatirkan serigala itu akan memakan Yusuf? Mengapa walima? Walima, mengapa kamu tidak berharap kepada kami, Allah? Lima khiftati fa'alai walam tarjuni walima nazur ta'ila goflati ikhwati walam tangduru ila khifzi ilahu. Jadi mengapa kamu khawatir si Yusuf akan dimakan serigala dan tidak berharap kepada keluasan penjagaanku? Dan mengapa kamu memandang pada kelalaian saudara-saudaranya, bahkan kamu tidak mengingat bahwasanya penjagaanku itu lebih kuat? Nah, artinya bahwasanya kekhawatiran yang menjurus kepada suudzon kepada Allah itu justru akan menjadi kenyataan. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusiludzon nabilah. Jangan sekali-kali salah satu di antara kalian itu meninggal kecuali dia selalu dalam keadaan husnudzon billah. Karena memang Allah mengatakan ana inda dzonni abdi bi falyadzunna bi masya'a. Saya, kata Allah, selalu menurut dugaan hambaku terhadap diriku. Oleh karena itu silakan dia menduga aku, dia mengira aku dengan apapun yang dia kehendaki. Kalau dia menduga bahwa saya itu akan memberi, ya saya memberi. Kalau dia mengira bahwa saya itu kejem, ya saya kejem. Nah, makanya Ada yang lebih jelas lagi, ana inda dzunni abdi bi in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Saya kata Allah itu mengikuti dugaan hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka ya jadi baik, kalau jelek ya jadi jelek. Makanya orang itu jangan suudzon kepada Allah. Begitu hadisnya menerangkan, banyak sekali yang mendorong supaya orang itu husnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah. Fa'lam, fa'lam apa ngerti sapa sira anna min husni dzanni billah. Satemene iku setengah saking husnudzon billah. Termasuk kategori husnudzon kepada Allah Ta'ala adalah al-hadharo ngati-hati min maksiatihi saking maksiatin Allah, wal khaufalan wedi min iqobihi saking siksane Allah, wal ijtihada lan temenan fi khidmatihi ing dalem lumadi marang Allah. Ya betul, memang ada saran, ada hadis banyak menerangkan supaya orang husnudzon kepada Allah. Oleh karena itu ketahuilah bahwasanya termasuk kategori husnudzon adalah ketika orang masih mau bersikap hati-hati menghindari maksiat, bersikap khawatir dari siksaan Allah, dan bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepada Allah, itu adalah salah satu sikap orang yang husnudzon. Wa'alaman ngerti sapa sira ana ana satu meniku ing dalem kene-kene panggonan, ana ana satu meniku ing dalem kene-kene panggonan soal rojak, apa aslan asilan, pokok asilan kang mendasar, wa nuktatan lan paidah azizatan kang longko. Sebenarnya di sini ada persoalan yang paling mendasar dan ada persoalan yang langka pembahasannya. Ya gelatu kang akeh klirune biaing dalam nuktah sopo alkasi wong akeh menanasi saking menungso. Persoalannya sebenarnya ada persoalan yang paling mendasar, di mana dalam persoalan ini banyak orang salah. Dalam hal apa itu? Wahua utawi aslan asilan iku anal farqo bainar rojai wal umniyah. Anal farqo saat temene perbedaan bainar rojai antarane berharap, wal umniyati lan lamunan. Iku anar roja saat temene berharap, iku yakunu ono apa roja ono iku ala aslin ingatasi dasar pokok kang bener. Tapi watamani utai ngelamun, ngelamun ya berharap tapi gak ada dasar. Iku layakunu rano apa tamani orano iku ala aslin ingatasi dueni dasar. Contohnya, misaluhu tai contohnya rojak lan umniyah. Iku man zara'a zara'an wajtahada wajama'ab baidaron semayakulu arju an yasulali minhu mi'atak ofisi. Misaluhu tai contohnya wong ngarep-ngarep kan wong lamun. Iku man wong zaro akan nandur sapa man zaraan ing tanduran. Wajtahadalan temenan sapa man, wajamalan ngumpulaken sapa man, ngumpulaken baidaron. Baidaron ing Anak sing maca bailaron bailaron ya. Wa jama'a bidaron. Lan ngumpulno bidaron ing adah panganan. Sumayakulu nuli ngucap sapa man arju arep-arep sapa ingsun. Arep-arep anjasul arep yen to hasil li kedue ingsun minhu saking mandurku mang apa sing hasil miatu kofizin satus kofiz satus kofiz jenenge timbangan fadzalika mengkono ucapane man sing nandur man minhu saking man iku rojaun darani rojak mergo temandang nandur ya diwatun ya dimas. Terus saya berharap ini nanti bisa panen 100 kopis. Nah, harapan itu namanya rojak. Tapi wa akharu lan ngucap sapa wong liyane laya zirau kang ora nandur sapa akhor zar'an ing tanduran wa maya maluan ora tumandang sapa akhor ya uman ing sedina amalan ing tumandang sedina ora tandang blas padha mongko budal sapa man akhor wa namalan turu sapa akhor wa kepalaran lali sapa akhor sana tahu setahune akhor wis lali nggih tandang gawe ora nandur yo ora la faida ja waktul bayatiri faida ja mongko tekalane wis teko apa waktul bayatiri wektune panen la kok yakulu ngucap sapa akhor arju an yaksulali minhum yaitu kofizit mandurora macelora turu setahun muput wayah panen kok muni arju arep-arep sapa ingsun an yaksul arep ento hasil li kedua ingsun minhum saking tanduran apa sing hasil miatu kofizin satus kofiz jadi orang nandur ini ngarep-arep panen fayukalu mongko mesti ditakonaken lahumaring akhor apa sing ditakonaken min aina laka hadha roja min aina iku songko ngenti kulaka kedwi siro hadha roja utai kiki harapan kamu berharap dapat 100 kofis itu jalannya dari mana wa innama zalika wa innama zalika yang mesti nautai mengkono-mengkono harapane iku umniyatun menglamunan bila aslin kelawan tanpa dasar fakadhalika mongko koyo koyo mongko koyo semunugo fakadhalika mongko koyo mengkono-mengkono akhor lakone man zaro'a karo akhor sing laya zro'u soal lakone tandur tinandur man al abdu ta'i kaulo iku idat stahada tetkalane temenanan sapa man fi ibadati laya ing dalem ibadah ing Allah wantahalan gelem lereni sapa man abad wantalan gelem lereni sapa abet an maksiatilahi saking maksiat ing Allah yakulum bajur ngucap sapa kawula arju an yataqabbalallahu minni hadzal yasir wa yutima hadza taqsir wa yu'azzima hadza thawab wa ya'fu 'anil zalal wa ahsuna dzanna fa hadza minhu raja'u arju arep-arep sapa ingsun an yataqabbal angin to kersa nampa sapa Allah Gusti Allah minni saking ingsun nampa azal yasiro ing iki ngamal kang sithik. Wa yutimala nyampurnane sapa Allah hadza taksira ing iki ngamal kang sembrono. Wa yu'azzimala ngagumaken sapa Allah hadza thawaba ing iki ganjarane ngamal. Wa ya'fu lan kersa ngapura sapa Allah anizalali saking kesalahan. Wa sunalan bagusaken ingsun adzuna ing penyono. Fahadha minhu rojaun. Fahadha mongkotai kiki harapan minhu saking ngabet. Iku rojaun kena diharani roja. Itu namanya ada harapan yang memang ada wadah dasar alasan untuk boleh berharap. Tapi wa amma iza gofala, amma iza gofala anapun tetkalani waslali sobo wong ngabet andalika sake mengkono-mengkono ngamale. Wataro kalan ninggal sobo ngabet ato hati yang piro-piro taat. Warta kabalan ngelakoni sobo ngabet al-ma'asi yang piro-piro maksiat. Walam yubalilan ora merduli sapa ngabet bisa khotilahi kelawan bendune Allah Ta'ala. Wala ridohulan ora ridane Allah usura perduli cek bendu cek ridho. Wala wa'dahulan ora merduli yang janjini Allah wa wa'idahulan ancamane Allah. Takok isik mentolomuni summa akhozayakulu suma akhoda nuli tumandang sopo abet iku yakulu ngucap sopo abet arju minallahi aljannata wanajata minanar. Ngamal gak tahu maksiat terusan dibendoni diri dani ora perjuli dijanjeni diancam gak ngereken lah kok muni arju ngarep-arep sopo ingsun minallahi saking Gusti Allah ngarep-ngarep aljanata yang suargo wana jatalan selamat minan nari saking neroko. Masih kecil dimanja agak besar foya-foya kalau mati masuk surga. Itu fadhalika minhu umniyatun, itu namanya lamunan. Fadhalika kure mengkunu-mengkunu ucapane ngabit minhu saking ngabit iku umniyatun mung lamunan. La hasilakan ora ana hasilku wujud ta ana ngisor-ngisore umniyah sama kang wis ngarani sapa ngabet ha ing umniyah ngarani rojaan ing jeneng raja wa husnadzon lan husnudzon. Hanya kata-katanya saja, hanya namanya saja dia memberi nama itu namanya roja, padahal itu bukan roja. Di sini memang banyak yang salah membedakan antara roja dan umniyah, antara harapan dan lamunan. Wadzalika ta mengkono-mengkono ngarani roja minhu saking ngabet iku khotoun salah wadolalun lan ora tepat wadolalun lan kesasat. Wakot nazom alan temen-temen us gawe nazom al makna ing maknane kesalahan mangi sapa alqailu wong kang ucap tarjun najata walam tas luk masalikah inna safi natala tajri alal yabasi tarjun najata tawalam tas luk masalikah inna safi natala tajiri alal yabasi. Tarju ngarep-ngarep sopo siro anak jata yang bisa selamat tapi walam tas luk lan ora gelem ngambah sopo siro masalikah inggon ambahane najat pengen oleh keselamatan tapi orang ngambah dalan tumuju selamat piye kuwi? Wong inna safinata sak temene perahu iku latajri ora bisa mlaku apa safinah perahu mang ora bisa mlaku ala yabasi ngatasé tanah garing. Lah wong perahu ning tanah garing ya ora iso mlaku. Terus kowe numpak perahu ngengeng rumang kamu mlaku kuwi lamunan. Kultu dawa sapa ingsun ingsun Imam Ghazali ruwa mimma yubayinu hadal asla wa mimma laniku setengah saking barang yubayinu kan bisa mertelake apa ma hadal asla ingiki dasar pemikirane rojak ma utawi barang rawaila kang wis ngriwayataken sapa ingsun ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ana usah temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Nabi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi 'azza wa jalla al-amaniyah. Al-kayisu ta wong sing cerdas iku man wong dana kang meksa sapa man nafsahu ing awak dhewe nemat nafsunya dipaksa sampai manut wa amilalan gelem ngamal sapa man lima kanggo akhirat badal mati kang sause mati. Itu orang cerdas, orang pintar. Tapi swalike wal ajizu. Wal ajizu te wong kang lemah iku man wong adba'a kang melu-melu sapa man nuruti sapa man. Nuruti nafsu ing nafsune man. Dituruti hawa ing kesenengane nafsu. Nafsune pengen apa dituruti lah kok wa tamanna. Dan banjur ngarep-ngarep sapa man ala Allah ing ngatasi Gusti Allah Azza wa Jalla ngarep-ngarep al-amania ing pira-pira harapan. Nah itu namanya harapan kosong, tidak ada alasan. Wa fi zalika ing dalem mengkono-mengkono soale ngarep-ngarep sing ora berdasar. Kala dawuh sapa Hasanul Basri, Kyai Hasan Basri rahimahullah, inna aqwaman alhamahum amaniyal maghfirati hatta kharaju minad dunya mafalisa walaisat lahum hasanatun. Inna aqwaman satemene pira-pira kaum iku alhamah wis paring ilham hum ing aqwam kaumang sapa Allah. Iku alhamah wis paring ilham hum ing kaum sapa Allah amaniyal maghfirati ing harapan ampunan. Hatta kharaju sehingga padha metu sapa kaum minat dunia saking dunya mafalisa hale wong kang padha bangkrut ora duwe ngamal. Walai saklan orana iku lahum kedue kaum apa sing orana hasanatun kebagusan. Fayakulu mongko banjur ngucap sapa hadum salah sijine kaum ini uhsinu dhanna bi rabbi. Ini satemene ingsun iku uhsinu bagusake sapa ingsun azona ing penyono ingsun birobi kelawan pangeran ingsun. Kadzaba wis goro. Kadzaba wis goro sapa ahad. Merga lau asana zona birobi. Lau asana lamun bagusaken sapa wong azona ing penyonone. Birobi kelawan pangerane man la asana mongko yektine bagusake sapa man al amala ing amale lahu maring rob Kalau orang itu benar-benar khusnudzon kepada Allah, maka pasti orang itu akan berbuat yang terbaik. Sumatala nuli maca sapa Ki Hasan Basri qaulahu taala ing dawuh Allah taala, famangka nayarju liqa rabbihi fal ya'mal amalan sholiha. Faman mongko ta sapa wong iku kana ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man liko arobiin ketemu pengerane man pal yamal mongko ngamal sapa man ngamalan sholihah ngamal kang bagus. Al ayah nerusna sira ing ayat wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardakum fa'asbatum minal khasirin. Wadhalikum utai mengkono-mengkono penyonomu iku dzannukum penyono sira kabeh aladikan dzanantum kang nyono sira kabeh bi rabbikum kelan pengeran sira kabeh arda wis ngrusak sapa Allah kuming sira kabeh fasbah tumongko dadi sira kabeh iku minal khosirin setengah saking wong kang padha rugi. Wa Ja'far ad-Dabu'i lan kariwataken saking Ki Ja'far ad-Dabu'i rahimahullah ana usah temene Ki Ja'far iku kala dawuh ra'aitu Abu Maisarah al-Abid waqad badat abla'uhu minal ijtihad kultu yarhamukallah inna rahmatallahi wasi'ah ra'aitu ningali Yusuf ingsun Abu Maisarah ta ing Abu Maisarah al-abida kang ahli ibadah waqad badat teman-teman wis ketok apa adla'un biro-biro iga wekase Abu Maisarah minal ijtihadi saking oleh nemen-nemen ing ibadah sampai igone ketok gambang kultu matur sapa ingsun yarhamukallah inna rahmatallahi wasi'ah yarhamu muga-muga melasi kaen sira sapa Allah Gusti Allah inna rahmatallahi sak temene rahmati Allah iku wasiatun jembar. Wa ghadiba mongko muring-muring sapa Abu Maisarah wa qala lan dawuh sapa Abu Maisarah hal ra'aita minni ma yadullu 'alal qunut inna rahmatallahi qoribun minal muhsinin. Hal ra'aita ana ta wis ningali sira minni saking ingsun ningali maing ngamal ya dulu kang nuduhake apa ma alal kunuti ngatasi putus asa apa memang kamu melihat saya ini berbuat karena putus asa. Oh enggak, inna rahmatallahi qoribun minal muhsinin inna rahmatallahi satemene kawelasane Allah iku qoribun parek minal muhsinin saking wong kang akeh bagus kabeh. Kala Ja'faru kala dawuh sapa Ja'faru Kiai Ja'far fa'abekani kauluhu fa'abeka mongkon dadi akan nangis ni ing ingsun apa kauluhu ucapane Kiai Ja'far fa'idha kana mongkon tetkalane ono sapa kulur rusulis kabene utusan wal abdalilan piro-piro wali badal wal aulia ilan piro-piro wali makuli hadal ijtihadi sertane sekabiani kiki temenanan fitoati yang dalam mulai toat wal hadari lan ngati-hati anil maksiati saking maksiat murtabutina halifodo gegundelan kabeh Fa'ais mongko utawi ndine suwici-wici. Fa'ais takul. Fa'ais mongko ndine suwici-wici takul ngucap sira. Amakala lahum husnudzon billah. Amakana ana ta ora ana iku lahum keduwe rusulan abdal apa husnudzon billah iklan Allah. Apa kamu kira para rusul, para nabi itu tidak punya husnudzon sehingga mereka beramal begitu sungguh-sungguh? Bala nggih mboten ngoten. Fainau mongko sak temene rusulan abdal iku kanu ana sapa rusulan abdal iku aklama luwe ngerti. Iku alama luwe ngerti bisa ati rahmati kelawan jembari rahmati Allah. Wa ahsanalan luwe bagus apane zonan penyanane bijudihi kelawan kelomanane Allah. Walakin alimu, tetapi ne alimu podo ngerti sapa rusulan abdal. Anna dalika sak temene mengkono-mengkono harapan dunal ijtihadi tanpa temenanan ngamal iku umniyatun mung dadi lamunan wa gururun lan apos-apos. Karena berharap tanpa sungguh-sungguh beramal itu hanya lamunan dan hanya tipuan saja. Mulane fak tabir mongko ngalapo tulodo sopo siro biadi nukati kelawan iki paedah penting. Wata amalan angen-angen sopo siro halahum ing tingkai rusulan abdal. Wantabih lan gregao sopo siro min rokdati kasaking turu siro. Wallahu taikusi Allah ta'ala iku waliut taufik kang nguasani pitulung. Faslun ayah ada faslun buat jumlatul amri utai pokoknya masalah iku anaka satemene siro iku idata Jakarta kala ngeling-ngeling siro saata rahmatillahi ing jembari rahmati Allah ta'ala alatikan sabakot kangus disi iyo porohmat wadobau ing benduni Allah wawasiat lanus ngemot apa rahmat kulasai ineng saben-saben suici-wici sumaing kunta nuli lamun ono sopo siro iku min hadil umati setengah saking iki-iki umat Muhammad almarhumati kang diwelasi alkarimati kang mulyo alallahi mugi Allah ta'ala sumagoyatu fadlil azim nuli utawi notoke kanugrahane Allah alazim kang agung wa kamala judihilan sampurnane kelumanane Allah alkarim kang moho mulyo wajah alalan dadi akan sopolo unwana kitabihi in judule kitabih Allah ilai kamaring siro didadena bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim summa kasrota ayat dihinuli ngiling-ngiling ing akai piro-piro peparingi Allah ilai kamaring siro wa nikmatahu lan nikmati Allah alaika ing atase sira zahiratan kang pertela wa batinatan lan kang samar min ghairi syafi'in saking tanpa pembela kang usul au qadamin utawa wong kang sowan sabiqatin kang disi ila kamaring sira. Artinya kamu dapat nikmat itu bukan karena usulan orang lain, Tapi karena memang Allah memberi kamu, wa tazakkarta lan eling-eling sapa sira min janibin akhara saking sisih liyane maneh ngeling-eling kamala jalalihi ing sampurnane kagungane Allah wa azamati lan tegese kagungane Allah wa azama sultani lan agung kekuasaane Allah wa haibatahu lan tegese kagungane Allah suma sidata ghadabi nuli banete bendune Allah alazikang latakumu kang ora bisa jumeneng lahu maring Allah apa samawatu pira-pira langit wal ardulan bumi suma ghayata ghaflati kanuli ngeling-ngeling ing notoke lalimu notok banget kelalaianmu wa kasrata dzunubi kalan akeh dosamu wa jafwata kalan wangkotmu mati koti amri sertane lembute perkarane Allah wa khotori mu'amalati hilan rumite perlakuane Allah fi ikhatoti ilmi ing dalem ngeliputini ilmune Allah wa basari lan oleh ningali Allah biluyubi kelan piro-piro cacatmu wal guyubiran piro-piro kesamaranmu summa husnawati nuli bagusi janjini Allah wa sawabilan ganjarane Allah ala bikang layab luhu kang ora bisa tumeka kunhahu ing sejatine ganjaran apa sing ora tumeka al auham piro-piro penyonone menungso wa siddata waidilan bangete ancamane Allah wa alimai qabilan larane siksane Allah alazikan layah tamilu kang ora kuat zikrohu ngeling-ngeling siksa mang apa alkulubu piro-piro hati tarotan suci ambalan tang guru ningali siro ilah fadli maring anugrahe Allah wa tarotanan suci ambalan tang duru ningali siro ila adabi maring siksane Allah wa tarotanan suci ambalan tang duru ningali siro ila rofati maring walasi Allah wa rahmati lan kasih sayangi Allah wa tarotanan suci ambalan tang duru ningali siro ila nafsika maring awak siro bija fawati ain dalem wangkote nafsu wa jinayat yalan keluputane nafsu wa idza fa'alta mongko tetkalane agawe sira ing mengkono kabeh mang ada mongko bisa nekake bika kelawan sira apa jami'u dzalika mengkon-mengkono angen-angen bisa nekakno ilal khaufi war raja maring khauf war raja iso seimbang wa kuntalan ana sira iku kot salakta teman-teman nambah siro asabila syari aing dalan kang dilakokne alqasda kang sedengan wah adal talanus nali sopo siro anil jani baini saking sisi loro almulika ini kang rusak karone al amnu rupane rasa aman wal yaksulan putus asa wala tati hulan ora bingung siro fima ing dalem muhlika ini man ora bingung matahina sertane pira-pira wong kang padha bingung pak kabeh wala tahliku ma'al halike al-fatihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala baraka anhu sahabatur rasulillah ya jama'in alhamdulillahi rabbil alamin amin ya fi ni'amahu wa yakafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.